Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النظر إلى علي عبادة memandang Ali adalah ibadah. Ada hadis dikeluarkan oleh Tabrani dan Hakim dari Ibnu Mas'ud, katanya Nabi berkata bahwa memandang wajah Ali itu ibadah. Tetapi disebutkan riwayatnya di footnote-nya. Perhatikan footnote-nya agar kita tahu bahwa hadis ini dhaif, bahkan palsu. Warada, footnote nomor 2. Warada riwayat ahada asyar sahabiyan. Ada riwayat seperti ini dari 12 sahabat. Wa kulluha taduru bainal wad'i wan nakarati wal butlan. Tetapi ke-13 riwayat itu tidak keluar dari 3 kemungkinan. Al wad' maudhu', palsu, wan nakarah munkar, wal butlan batil. Jadi imma hadisnya munkar, wa imma hadisnya batil, wa imma hadisnya maudhu'. Tetapi fantarra ba'dul ulama, sebagian ulama mengira bahwa hadis ini hasan karena banyaknya riwayat. Padahal barakallahu fikum, kalau riwayat-riwayat tersebut parah kedhaifannya, apalagi kepalsuannya, apalagi ada kadzab di dalamnya, maka tidak bisa terangkat jadi hasan abadan, walaupun riwayatnya ada 13. Fa'adda al-hadis mutawatir wa huwa khata. Maka mengira bahwa hadis itu banyak riwayatnya berarti mutawatir, wa huwa khata'un qatta'an. Itu jelas salah secara tegas. Dan salah secara tegas menurut ilmu hadis dan menurut para ahli hadis. Wa qad addaha Ibnu Taimiyah fil Manhaj. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Manhajus Sunnah An-Nabawiyah, kitab beliau 4 jilid namanya Manhajus Sunnah. Beliau berkata dalam kitab itu kadziban, bahwa itu adalah riwayat yang dusta. Wa'addahu Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan dalam kitabnya Al-Mizan batilan maudhu'an, bahwa hadis ini batil, palsu, maudhu', dibikin-bikin. Wa'addahu Al-Allamah Al-Albani, dan juga dianggap oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani, muhaddisul 'asr, ahli hadis di zaman kita, di dalam silsilah Al-Ahadisul Da'ifah, di dalam kitab beliau kumpulan hadis-hadis da'if, beliau katakan hadis ini maudhu', addahu maudhu'an, menganggapnya sebagai maudhu'. Wa qala jumlatul qawli, dan dikatakan dalam ringkasan ucapan para ahli hadis, annal haditha, bahwa hadis ini ma hadhihi turuqil katsira, walaupun dengan sekian banyak jalan tadi, lam tatma'inna an-nafsu li sihhatihi, tidak bisa menenteramkan hati tentang kesahihannya. Lianna aktsaraha min riwayatil kadzabin al-wadda'i. Karena kebanyakan riwayat-riwayatnya dari para kadzabin, dari para pemalsu-pemalsu hadis. Ikhwan ibn na'azakullah, mungkin kita bertanya, mengapa ketika bicara riwayat tentang Abu Bakar wa Umar wa Utsman, kayaknya banyak riwayat yang sahihnya daripada yang dhaifnya? Iya kan? Tetapi ketika berbicara Ali, justru banyak yang dhaifnya. Karena ada satu aliran yang mengangkat Ali berlebih-lebihan, ghulu, ekstrim terhadap Ali. Sampai kemudian mereka ini mengangkatnya berlebihan seperti Nabi, seperti bahkan seperti Tuhan. Nama alirannya adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Syiah ini beraliran-aliran. Yang paling ekstrimnya menuhankan Ali. Di zaman Ali masih hidup, Ali sudah menghukumi mereka dengan hukum mati. Dibakar mereka. Aliran yang di bawahnya menganggap Ali seperti Rasul. Bahkan seharusnya Ali jadi Rasul. Sedangkan Jibril berkhianat mengirimnya wahyu bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kafir. Karena mengatakan bahwa Jibril berkhianat dan menyatakan bahwa semestinya yang jadi nabi adalah Ali. Maka mereka dalam salatnya selalu mencaci maki Jibril. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Al amin berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. Mirip dengan siapa? Mirip dengan Yahudi. Yahudi membenci Jibril, Syiah juga membenci Jibril. Yahudi menyatakan bahwa Jibril itu musuh kami. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya, menyampaikan dakwahnya, kata Yahudi, yang menyampaikan wahyu kepadamu siapa? Malaikat yang menyampaikan padamu. Nabi menjawab dengan jujur, yang menyampaikan kepadaku Jibril. Oh Jibril, Jibril musuh kami. Maka turunlah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah. Man kana aduwan li Jibril fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah musuhnya orang-orang kafir. Berarti sudah ada dalam Al-Qur'an aliran yang membenci Jibril. Syiah termasuk di dalamnya. Yang di bawahnya lagi menyatakan Ali lah yang harusnya jadi khalifah. Dan ini pun tidak ringan. Mengapa? Akan mencaci maki seluruh para sahabat yang lain karena mereka membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum Ali. Sehingga dianggap pengkhianat seluruh para sahabat. Ini juga dikafirkan oleh para ulama. Dan yang saya maksud, yang saya maukan untuk menyinggung kisah tentang Syiah ini adalah mereka membolehkan dusta. Jadi mereka membedakan antara kadaba wa kadaba. Kadaba lahu wa kadaba alaih. Kadaba lahu berdusta untuknya. Kadaba alaih berdusta atasnya. Kata mereka, kalau berdusta atas nama Nabi, haram. Kalau berdusta untuk Nabi, boleh. Baik, ini kejahatan mereka. Mereka menganggap bahwasanya kedustaan, kalau kadaba lahu, dusta untuk membela Nabi, dusta untuk membela Ahlul Bait, dusta untuk membela Ali, dusta untuk membela Al-Hasan Al-Husain, dusta untuk membela Fatimah, katanya boleh. Kalau dusta alaihi, dusta untuk menjelekkan Nabi dan keluarganya, tidak boleh. Maka kadaba alaihi tidak boleh. Kalau kadaba lahu, boleh. Ahli sunnah membawakan riwayat tentang haramnya berdusta atas nama Nabi. Apa hadisnya? Nabi berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man kadaba alaiya fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, maka dipersiapkan tempatnya dalam neraka. Man kadaba alaiya fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka tempatnya di neraka. Kata Syiah, itu kan alayya, berdusta atas namaku. Kalau saja berdusta untukku, boleh. Lihat kejahatan mereka. Padahal makna ala Nabi bukan berdusta untuk menjelekkan Nabi, tapi memakai nama Nabi padahal tidak. Memakai nama Nabi padahal Nabi tidak berkata seperti itu. Maka mereka terbantah dengan riwayat lain, dengan lafaz lain yang juga sahih. Siapa yang berkata namaku malam akul? Siapa yang menyampaikan dariku yang aku tidak ucapkan? Maka falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang menyampaikan dariku malam akul, apa yang aku tidak ucapkan? Berarti tidak peduli apakah itu lahu atau alaihi. Tidak boleh memakai nama Nabi, berdusta atas nama Nabi. Ikhwan ibn a'azallah, akhirnya karena mereka menganggap dusta untuk membela Nabi, dusta untuk membela Ahlul Bait itu diperbolehkan, mereka kasih nama bukan dusta tetapi taqiyah. Taqiyah. Kata mereka, kalau saya pergi ke bioskop, kemudian saya berkata, saya mau ke masjid, itu berdusta. Tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya, aku pergi ke masjid, tapi aku bilang, saya mau ke bioskop, padahal mau pergi ke masjid, itu taqiyah. Tidak apa-apa. Taqiyah. Mereka. Padahal yang pertama dusta, yang kedua juga dusta. Kita diajarkan untuk jujur. Islam mengajarkan untuk jujur, tidak mengajarkan kedustaan. Maka mereka inilah aliran yang menghalalkan dusta dengan alasan untuk membela. Maka muncullah kedustaan atas nama Ali sebanyak-banyaknya, yang aneh-aneh bahkan. Bahkan riwayat siapa yang meminum kencingnya dia masuk surga, ada. Siapa yang mau untuk mengambil kotorannya dia masuk surga. Ini mengerikan sekali. Dan itu disampaikan oleh salah satu habib kemarin. Sekarang ini, di masa kalian, berapa hari yang lalu. Siapa yang minum kencing Nabi dan kencing Ahlul Bait, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Tidak akan disentuh api neraka, dia masih masuk surga. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik, mereka kemudian berkata dengan kalimat-kalimat yang kufur, kalimat-kalimat yang berlebihan, ghulu kepada Ali, semuanya di atas namakan Nabi. Qolan Nabi, qolan Nabi. Sehingga jangan heran. Ketika mulai bicara tentang masalah Ali, banyak riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif, yang segala macam. Karena ulah golongan satu itu yang bernama Syiah Ar-Rafidah. Kita lanjutkan ucapannya. Lianna aktaruha min riwayatil kadzabin wal wadda'in, karena kebanyakan riwayatnya dari para pendusta dan para pemalsu. Wasairuha min riwayatil matrukin, dan kebanyakan sisanya dari riwayat al matrukin. Siapa matrukin? Rawi-rawi yang ditinggalkan hadisnya karena kelemahannya. Karena kelemahan orang tersebut, apakah kelemahan hafalannya atau kelemahan kejujurannya? Wal majhulin, atau orang-orang yang tidak dikenal, siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana keadaannya, seberapa kuatnya hafalannya, apakah jujur atau tidak jujur, enggak tahu. Alladzina la yab'an an yakuna mimman yasriquna al hadis. Para majhulin tadi sangat mungkin, kalimat la yab'ud terjemahnya apa? Tidak jauh. Tidak jauh itu artinya sangat mungkin. Tidak jauh maknanya sangat mungkin. Sehingga kalau kalian ditanya, apakah betul katanya begini-begini? Layab'ud. Layab'ud artinya ya mungkin saja, tidak jauh. Artinya bisa saja terjadi yang seperti itu. Tidak jauh, mungkin saja kalau orang-orang majhul tadi yang mencuri hadis dari para pendusta, dari para pemalsu dan seterusnya. Wayarkabuna lahul asanid sahihah, atau mereka kemudian mengambil sanad yang sahih tetapi hadisnya diganti. Walidzalika fama ab'ada ibnul Jauzi 'anil shawabi in hakama 'alaihi bil wada', maka tidaklah jauh Ibnul Jauzi dari kebenaran. Tidak jauh dari kebenaran, mungkin saja bahwa itu benar ketika beliau menghukumi hadis ini maudhu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Hadis berikutnya. Wa akhraj ibn Asakir min hadis Abi Bakar Siddiq wa Uthman ibn Affan wa Mu'adh ibn Jabal wa Anas wa Thauban wa Jabir ibn Abdullah dari Aisyah. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat an Abdullah, itu tadi sudah disebutkan dari sekian sahabat, ternyata semuanya palsu. Qala kanat li Aliin 18 manqabah ma kanat li ahadin min hadhihi al-ummah. Disebutkan Ibnu Abbas berkata bahwa Ali memiliki 18 keistimewaan yang tidak ada satu pun dari para sahabat yang memilikinya. Ini juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan lafaz kanat li Aliin ibn Abi Thalib 18 manqabah, bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki 18 keistimewaan. Laulam yakun lahu illa wahidah, kalau saja dia tidak punya kecuali satu saja sudah cukup dia akan selamat. Walaqad kanat lahu 13 manqabah, dan sungguh dia memiliki 13 keistimewaan. Maka kanat li ahadin min hadhil ummah, yang tidak dimiliki oleh umat ini satu orang pun. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, dan dia berkata diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, padanya ada Hakim Ibn Jubair. Wa huwa dha'if. Rawi ini rawi yang lemah. Wa huwa dha'ifun rumiya bit tasyayyu'. Kenapa lemah rawi ini? Karena orang ini tertuduh Syiah. Rumiya bit tasyayyu'. Terindikasi Syiah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa kenapa kok dalam bab bicara tentang keutamaan Ali banyak sekali yang dhaif. Karena banyaknya para pemalsu-pemalsu hadis dari Syiah, atau dari mutasyayyi'in, atau dari orang yang tertipu oleh mutasyayyi'in, atau dari orang yang terbawa oleh mutasyayyi'in, atau orang yang ikut-ikutan dengan mutasyayyi'in. Jadi dari Syiah, dari orang yang kesyiah-syiahan, dari orang yang ikut-ikutan, dari orang yang terbawa, dari orang yang tertipu oleh mereka kaum Syiah Rafidhah. Apalagi ini rawinya rumiya bit tasyayyu'. Wa akhraja Abu Ya'la dari Abi Hurairah qala Umar ibn Khattab laqad utiya Aliun 3 khisar. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib diberi 3 keistimewaan. La antakuna li khoslatun minha ahabu ilayya min an u'tiya khumrun na'am. Kalau saja, kata Abu Hurairah, aku diberi satu saja dari 3 itu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ditanya, apa itu 3 perkara? Fasu'ila wa ma hunna. Ditanyakan apa saja 3 perkara itu? Qala tuzawwiju ibnatahu Fatimah. Dia diberi, dinikahkan dengan anaknya Fatimah. Baik. Kalau yang tadi riwayat tadi sahih, bahwa Ali punya 13 yang lain tidak punya, kalau salah satunya ini dinikahkan dengan anaknya Fatimah, maka kita akan menjawab, bukankah Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi kepada 2 anaknya, bukan 1. Banyak mana? 1 sama 2. Berarti ada yang punya dari sahabat. Iya kan? Tapi tadi hadisnya aneh. 18 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun dari sahabat. Yang mana itu? Ini yang sahih. Disebutkan akhraja Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Hakim dan juga Ibnu Asakir. Asar ini didhaifkan oleh Adz-Dzahabi dalam Talkhis Al-Mustadrak wa dha'afahu Al-Haythami. dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini dhaif jiddan. Tetapi ada riwayat yang berikutnya yang semakna dengan itu, yaitu kalimat yang setelahnya akhraja Ahmad wa Abu Ya'la bisanadin sahih an Ali qala wa ma ramattu wa la sada'tu min mundu mashir ra'sil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ternyata yang ini pun dhaif, wallahu ta'ala alam. Qala fasu'ila wa ma hunna qala tuzawwijuhu ibnatahu Fatimah. Itu satu. Yang kedua, suknahul masjid la yahillu li fihi ma yahillu lahu. Beliau tinggal di masjid yang tidak halal bagiku apa yang halal baginya. Warrayah yaumul Khaybar, dan bendera pada hari Khaybar. Mengapa dikatakan bahwa makna hadis ini sahih? Karena Ali bin Abi Thalib memang memiliki keistimewaan dinikahkan dengan anaknya Fatimah, walaupun sahabat yang lain juga ada yang dinikahkan kepada anak Rasulullah SAW. Yang kedua, memang keutamaan Ali ketika Ali dijadikan pemimpin untuk perang Khaybar dan dikatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan, itu juga sahih, dan satu itu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim yang Nabi menyatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan berikan bendera ini besok kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa akhraja Ahmad wa Abu Ya'la bi sanadin sahih dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bahwa beliau berkata, "Ma ramadtu wa la sada'tu mundu matha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhi wa tafala fi 'aini yauma Khaybar hina a'tani ar-raya." Kata Ali, "Aku tidak pernah sakit mata. Aku tidak pernah pusing. Tidak pernah sakit kepala sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahku dan mengusap mataku, sejak Nabi meludahkan ludahnya ke mataku pada perang Khaybar ketika memberikan kepadaku bendera." Maka hadis ini dikatakan sahih oleh Al-Haythami, rijalu sahih. Nah, wa akhraja Abu Ya'la wal Bazzar an Sa'd ibn Abi Waqqas qala Rasulullah sallam, "Man adza Aliyan faqad adani." Siapa yang menyakiti Ali, berarti dia menyakitiku, kata Nabi. Ini pun disebutkan riwayatnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan terkumpulnya sekian banyak riwayat. Siapa yang menyakiti Ali, berarti menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam sanad yang sahih dari Ummu Salamah dari Rasulullah SAW, qala man ahabba aliyan faqad ahabbani, siapa yang mencintai Ali berarti dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku berarti dia mencintai Allah. Sebaliknya, siapa yang membenci Ali berarti dia membenci aku, dan siapa yang membenci aku maka berarti dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis yang dhaifkan oleh Syekh Islam dalam Manhaj dan dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Wa sahahahu Al-Allamah Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadith Sahihah. Wa kadha hassanahu Al-Wadi'i fi Sahih, demikian pula dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di dalam Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Wa akhraja Ahmad wal Hakim wa sahahahu, dari Ummu Salamah juga dia berkata, sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi berkata, man sabba aliyan faqad sabbani, siapa yang mencerca Ali berarti dia mencerca aku. Jelas ini secara makna terkandung dalam sekian banyak hadis yang sahih. Karena mencerca Ali berarti mencerca keluarga Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang merupakan ahlul bait Nabi, yang Nabi berpesan, udzakirukumullah fi ahli baiti. Maka secara makna sudah terlihat sahihnya. Dan di sini disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Ibnu Atsakir. Dan Imam Hakim mensahihkan. Dan kesahihan atau tashih dari Imam Hakim disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa wafaqahu wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Wa qala al-Arnaut wa man ma'ahu, dan berkata al-Arnaut dan yang bersamanya dalam mentahqiq musnad, dikatakan sanadnya sahih. Nah. Wa akhraja Ahmad wal Hakim bi sanadin sahih an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 'Ali innaka tuqatil 'ala al-Qur'an kama qataltu 'ala tanzilih. Sesungguhnya engkau berperang dengan Al-Qur'an atas Al-Qur'an sebagaimana aku berperang atas turunnya Al-Qur'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Abu Ya'la dan Al-Qutai'i fi zawaidihi ala fadail li Ahmad dan Ibn Hibban dan Imam Hakim dan Ibn Adi dan Abu Nu'aim fil Hilyah dan lain-lainnya. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan berkata Adz-Dzahabi dalam Talghis al-Ilal al-Mutanahiyah isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh yang lain yaitu Ibnul Jauzi, dha'afahu Ibnul Jauzi karena ada Ismail Ibn Raja, dhannan minhu annahu Ismail Ibn Raja, tapi itu karena kesalahan beliau mengira Ismail Ibn Raja itu adalah Ismail Ibn Raja Al-Husni yang dia munkarul hadis, padahal orang lain bukan Ismail Ibn Raja yang munkar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi kalau berperang karena membela Quran, maka kita bisa katakan wa Abu Bakar yuqatil ala al-Quran, wa Umar yuqatil ala al-Quran, wa sahaba muhajirin wal ansar yuqatiluna ala al-Quran. Barakallahu fikum. Dan itu keutamaan seluruh para sahabat dan juga keutamaan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر أيضا من هذا الكتاب. Selesai, kita cukupkan pelajaran hari ini dan kita cukupkan pula pelajaran Khulafa Ar-Rasyidin sudah selesai. Yani inti dari pembahasan Tarikhul Khulafa adalah membahas tentang keutamaan empat khulafa, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan ini selesai. Yang berikutnya adalah tentang masalah yang berkait dengan fitnah-fitnah. Fitnah antar sahabat dalam perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu barakallahu fikum, wallahu taala alam, berat buat kalian. Karena kalian masih pemula. Kalau mau saya ringkaskan, ada buku yang khusus masalah itu. Namanya kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Nanti kita akan lihat, kalau memang bagus pas untuk kalian, kita akan bacakan. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Sisanya tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, khulafa setelah Khulafa Rasyidin, khulafa Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah terkalahkan oleh Bani Abbasiyah, maka dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah kemudian terkalahkan lagi sampai zaman kekhilafahan. Bukan lagi khilafah, tapi kekhilafahan Turki. Mengapa bisa begitu? Kok kekhilafahan? Karena bukan satu. Di sana ada khalifah, di sana ada khalifah, di sana ada khalifah. Terpecah menjadi sekian khilafah, sekian negara, wallahu ta'ala a'lam, yang itu adalah akhir dari kekhilafahan Turki Utsmani. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.